Galati bindu telu. Oh kalak Galati, bodoh. Isikin rebahan sama kekam kena si bage. Kematian Kristus ikayu persilang, ngo tangkas ku gambarkan i lebih-lebih matandu. Jabablah penungkunan enda. Perkitekan i dalan kendu undang-undang kin, maka ia lo kendu kesah dibata. Entah kin erkitekan i begindu, jenari tekam berita si meriah Oh, sekal bodoh du. Ngo ibena kendu geluh du simbaru alu kesah dibata. Atendu kin kegeluhundu ibahandu, jadi serta alu kuasandu jine. Lakin lit gunana krina pengalaman du si pagit tentu lit. Dibata ngo mereken kesah naman bandu. Jana ibahanna tanda-tanda sengget i tengah-tengah du. Si enda jadi, erkiteken i dalan kendu undang-undang kin, entah erkiteken i begindu, jenari tekam berita si meriah Si enda bali ras si tersurat ibas pustaka si badia kerana Abraham. Tek Abraham man dibata, jana kini tekena i perkirakan dibata, jadi kebenaran Abraham, si rebahanca ia rembak ras dibata. Dage arus si tehendu, maka si tuhuna si jadi kesusuran Abraham, mekalak si tek man dibata. Pustaka si badia, ngoleben ngidah, maka dibata ngerembakkan si labo kalak Yahudi, ras dirina, erkiteken kini tekena. Bage penai ngoleben diberitakan dibata, berita si meriah man Abraham, bagi si tersurat ibas pustaka si badia, nina. Kupasu-pasu krina manusia idoni enda arahkan. Tuk Abraham mandibata, jana ipasu-pasuna ia. Bagemu pekrina kalak si tuk mandibata, ipasu-pasu bagi Abraham. Kalak sirnalem man kengasu penandalankan undang-undang, geluhna tetap iancam uku mandibata. Sabab ibas pustaka si badia, lit tersurat. Kalak sila tetap mendalankan krina si tersurat ibas kitab undang-undang, isumpahi dibata me ia. Tangkas dage, maka labu ICP iperembakkan ras dibata, arah dalankan undang-undang. Sabab lit tersurat ibas pustaka si badia. Kalak si iperembakkan ras dibata, erkiteken kini tekena, geluh me. Undang-undang labu erpalaskan kini teken, tapi erpalaskan perbahanan. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia. Kalak sindalankan krina si tersurat ibas undang-undang, geluh me ibas undang-undang enar. Tapi Kristus ngo mulahi kita ibas ancaman hukuman silit ibas undang-undang Enda ibahanna alu ngendeskan dirina, yukum bergiteken kita. Sabab ibas pustaka si badia, lit tersurat. Kalak si igantung idas batang kayu isumpahi dibataka. Si enda igengken Kristus kelah pasu-pasu singgoi padan kendibata, man Abraham, banci ibreken man silabo kalak Yahudi arah Kristus Yesus. Kelah kita, arah kini teken, banci ngaloken kesaksi badia, si ipadan kendibata. Oh senina-senina, kubuat sada contoh ibas kegeluhenta si tep-tep wari. Adilit dua kalak si enggo resada arihna, dengan enggo yesahken ibas runggun. Apai pe ia, lanai banci ngatakan, maka arihna ela esah, entah pe nambah hisa. Dibata ngo erpadan man Abraham ras kesusurna. Ibas kitab si badia, labo ikatakan, ras man kesusuran kesusurendu, ertinan terem jelma. Tapi isuratkan, ras man kesusurendu, ertina skalak saja, eme Kristus. Maksudku eme, dibata ngurbahan sadai keten padan, janah erpadan gunaneh kenca. Undang-undang sirih 430 tahun, kenca si langa superbahan camosar, iketen padan seh maka masab ibahanna padan dibata Sabab adi pemere si breken dibata, erpalaskan undang-undang kin, maka si labo erpalaskan padan dibata. Tapi kiteken di batang gor padan nge, maka ibreken naman Abraham. Adi bage, kaikin tujun undang-undang Undang-undang itambahkan guna nuduhkan si salah. Undang-undang erguna, sehreh sekalang ibas kesusuran Abraham. siman bana ibreken padan e. Undang-undang e isuhkan malaikat-malaikat arah sekalak kelang-kelang. Tapi sekalak kelang-kelang, labo perlu adilabo lit dua pihak. Janah dibata sadakap. E mupalas kini tekenta. Si enda latridah alu tangkas arah mereken undang-undang arah sekalak kelang-kelang. Tapi tangkas ibas dibata berbahan padan man Abraham secara langsung. Entah kin si enda ertina, maka undang-undang e erlawanan ras padan dibata? Tentu lang. Adibaci kin kepe, manusia dat kegeluhan alu patuh nandangi undang-undang. Si enda ertina, maka manusia banci rembak ras dibata arah undang-undang e. Tapi rikutkan si tersurat ibas pustaka si badia. Kerina manusia idoni enda ikuasai dosa. Berkitekan si e, pemerai si padankan terpalaskan kini teken man Yesus Kristus e, banci ibrekan man kalak situ. Ope dengar kini teken enda reh, kita ipenjarakan undang-undang bagi kalak tahanan, seh maka kini teken e ipetangkas. Alu kata si deban, undang-undang e desken sekalak pengawas si tugasna, naruhkan kita kempak gurunta. E mekap Kristus, gelah kita iperembakkan ras dibata, erkiteken kini tekenta. Genduari erkiteken gosuh kita ibas kini teken e, undang-undang e laner kuasa man banta. Arah kini teken me, maka kam krina jadi anak-anak dibata, ibas persadandu ras Kristus Yesus. Kam enggo ipersada ras Kristus arah lakon pridin, e maka enggo lid ibas kam biak-biak Kristus e. Lagilah naik bau rendobah, kalak Yahudi tah kalak Yunani. Budak tah kalak bebas, dilaki ras diberu. Sabab krina ngekam, sada ibas Kristus Yesus. Adikam si kerajangan Kristus, kesusurun Abraham mekam. Janah yalo kendu mekai si enggo ipadankan dibata.